Goyang kembali. Adila Razlovers. Aneka Safari Record. Maafkan ku kali ini harus pergi. Meninggalkan kamu yang aku sayangi. Tanyu moto iki miling uras hati. Kelingan tresnaku ora direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mulai. Berkuat anakmu ikir hati. Tak tenane ati iki lara lara lara. aku terhalang oleh restune wong tuwa. Darene janjimu orep bareng nganti bongko, nyatane saiki kuwi dikondol wong liya. Restui.